إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pagi ini kita insyaallah masuki bab baru dari kitab shalah, bab as-sufuf. Bab as-sufuf. As-sufuf jamak dari saf, yakni barisan. Di mana termasuk di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Dan hal ini merupakan kesempurnaan dari pelaksanaan salat berjamaah serta ditinggalkannya, yakni perkara ini menyebabkan cacat dari kesempurnaan salat berjamaah, yakni permasalahan tasfiyatus shufuf, permasalahan meluruskan shaf. Jadi ini merupakan bimbingan yang sangat penting untuk kita memahami dan mengamalkannya, terlebih kita ketahui di masa kita terlalu banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan sunnah ini, yang bisa jadi karena tidak mengetahuinya ataupun karena meremehkan ya perkara sunnah ini, ini perkara bimbingan atau ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan pembahasan ini, sebelum kita memasuki hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam serta membaca keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah terhadap hadis-hadis tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa makna tasfiyatus shufuf, dan kita akan membahas pula tentang apa hukum tasfiyatus shufuf serta perkara-perkara apa saja yang masuk dalam cakupan tasfiyatus shufuf. Makna dari tasfiyah, sebelum kita membahas tentang apa makna secara sempurna atau utuh dari tasfiyatus shufuf, at-tasfiyah, kata Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi pada kitab beliau Ta'sisul Ahkam, Beliau menyatakan, sawwas syai'a yusawwihi ay aqamahu ala ma yaliku bih. Sawwa asy-syai'a ay menyamakan atau menyetarakan sesuatu, yusawwihi yakni aqamahu ala ma yaliku bih. Menegakkan sesuatu sesuai dengan yang layak baginya. Ya, jadi menegakkan sesuatu ala ma yaliku bih, ya, pada perkara yang layak baginya, yang semestinya, yang sesuai dengan ketentuannya. Sehingga dari sini kita bisa menarik kepada permasalahan as-sufuf, yakni saf-saf di dalam salat. Ini bagaimana untuk menegakkan atau meluruskan saf itu sesuai dengan yang semestinya. Disebutkan di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, penulis Aunul Ma'bud, Syamsuddin, Syed Syamsuddin Al-Azim Abadi, ini nama beliau. Beliau guru dari penulis kitab Syarah At-Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadi, Al-Mubarak Furi. Kata beliau, pembahasan tentang apa itu makna tasfiyatus sufuf. Wal muradu bitasfiyatis sufuf, dan yang dimaksud dengan taswiyatus sufuf, yakni meluruskan saf-saf, barisan-barisan salat, i'tidalul qa'imina biha ala santin wahidin. I'tidalul qa'imina biha, yani meluruskan, al-qa'imina biha, yang menegakkan saf-saf itu, yani para jamaah yang ada di dalam saf-saf salat ini, diluruskan ala samtin wahidin, ya, sehingga mereka dalam keadaan seperti satu kondisi, ya, lurus, tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur. Jadi betul-betul lurus. Baik, soalnya nanti akan kita baca pada hadis-hadis yang ada pada bab ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meluruskan saf para sahabatnya, ya, sampai-sampai digambarkan, ya, seperti beliau meluruskan yakni kayu dari anak panah itu, ya, untuk betul-betul lurus. Karena anak panah kalau tidak lurus tidak akan bisa melesat dengan baik. Dan realita yang ada kita mendapati, ya, kurangnya perhatian, atau bahkan sudah ada upaya tetapi terkadang kurang sempurna, sehingga ya soft barisan salat ini terkadang bentuknya membusur, ya, seperti busur. Jadi yang tengah sudah lurus, nanti lama-lama ke samping semakin mundur seperti busur. Ya. Tapi ini hal yang banyak terjadi. Jadi maknanya demikian. Ini bagaimana meluruskan, ya, orang-orang yang ada pada saf-saf tersebut, ya, barisan-barisan salat ini, sehingga mereka pada satu kondisi, ya, betul-betul lurus, ya, pada saf-saf mereka. Kemudian pembahasan yang kedua terkait dengan hukumnya, hukum tasfiyatus sufuf. Terkait dengan hukumnya diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Kenapa? Karena di sebagian hadis Nabi SAW menyatakan fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah. Lafaz ini setelah datang perintah sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah, karena sungguhnya yakni lurusnya saf-saf salat itu bagian dari kesempurnaan salat. Mereka memahami dari sini bahwa tasfiyatus shufuf ini sifatnya ziyadah, tambahan. Dari sini mereka memahami bahwa dengan begitu berarti hukumnya hanya sunnah saja. Dipahami di sisi alasannya? Karena ini sifatnya menurut mereka hanya penyempurna. Yang lainnya di kalangan para ulama berpendapat bahwa taswiyatus shufuf hukumnya wajib. Ini pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, juga yang diikuti oleh para ulama al-mu'asirin, termasuk di antara mereka Syaikh Al-Albani pada silsilah sahihah, ketika beliau menjelaskan hadis An-Nu'man yang insyaallah akan kita baca pada hadis yang kedua. Demikian juga Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah pada beberapa kitabnya, termasuk di dalamnya ini pada kitab Syarhul Muti, dan para ulama yang lainnya. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dengan dua sisi alasan. Alasan yang pertama, perintah dari Nabi SAW untuk meluruskan saf. Perintah dari Nabi SAW untuk meluruskan saf. Ini sebagaimana pada hadis yang pertama yang insya Allah akan kita baca nanti pada pembahasan setelahnya. Nabi menyatakan sawu shufufakum, luruskan saf-saf kalian. Hukum asal dari sebuah perintah menunjukkan wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Kecuali jika didapatkan as-sharif, ini dalil yang memalingkan dari hukum asal ini. Ini yang pertama. Jadi adanya perintah dari Nabi SAW. Sisi yang kedua, adanya ancaman terhadap siapa saja yang menyelisihi perintah ini. Adanya ancaman dari Nabi SAW terhadap siapa saja yang menyelisihi perintah ini. Jadi perintah untuk meneruskan saf. Jadi antara ancaman tersebut apa yang akan dibaca pada hadis yang kedua, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tusawwun shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Sungguh-sungguh ini kalian hendaklah meluruskan saf-saf kalian, atau jika kalian tidak mau, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memperselisihkan baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian. Yakni maksudnya wijhatu an-nadhar, Ya, dijadikan ya mereka saling berpelisih, ya saling berselisih dalam pendapat-pendapat, pandangan-pandangan mereka susah untuk dipertemukan. Di mana kita tahu ya bahwa ini sebab yang menjadikan adanya perpecahan. Oleh karena itu, salah satu di antara sebab dari sekian banyak sebab ya kita mendapati banyaknya perselisihan di dalam mujtama kaum muslimin satu dengan yang lainnya, dikarenakan mereka meninggalkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, secara khusus dalam permasalahan bab tasfiyatus shufuf. Ini juga hal yang menunjukkan sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah pada silsilah sahihah beliau mengingatkan sangat eratnya keterkaitan antara zahir dengan batin. Ya, kapan terjadi perselisihan ya batin, maka ini akan berefek pada perselisihan lahir, sebagaimana pula adanya perselisihan lahiriah ini akan berefek terhadap perselisihan batin. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan kepada kita efek dari perselisihan secara zahir yang mengakibatkan perselisihan secara batin. Ketika kaum muslimin di dalam salat mereka, mereka menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan meluruskan saf, maka Nabi mengingatkan dengan ansaman yang keras di sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memperselisihkan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan di antara mereka. Ini semua sebagai nasihat tentunya bagi kita jika kita menginginkan untuk kita hidup di sebuah masyarakat yang terjalin ukhuwah, kedekatan, saling tolong, saling membantu satu dengan yang lainnya, sehingga mereka sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gambaran kaum mukminin seperti satu tubuh, maka hendaknya kita menempuh sebab-sebabnya, di mana di antara sebab-sebab tersebut adalah meluruskan saf. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada Syarhul Mumtith, ya, beliau menegaskan ya bahwa dengan dua sisi ini, yang pertama adanya perintah, ya adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan saf-saf di dalam salat, serta ancaman yang keras, ya ancaman yang keras terhadap orang-orang yang meninggalkan perintahnya ini, tidak mungkin hal yang demikian hukumnya hanya sunnah saja. Ya, sebagaimana dalam permasalahan yakni hukum salat berjamaah bagi mereka yakni para lelaki ya yang sudah dewasa, tidak mungkin ya ketika datang di sana perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi salat berjamaah, sampai pun seorang yang dalam keadaan apa? Buta. Ya, sahabat Nabi yang dalam keadaan buta. Ya, jalan yang akan dilewati dalam keadaan sulit, banyak lubangnya. Yang ketiganya, dia tidak memiliki penuntun. Ketika sahabat tadi ditanya, "Hal sami'tan nida?" Apakah kamu mendengar panggilan salat, maksudnya adzan? Ketika dijawab, "Na'am." Izan fa'ajibhu, jika demikian maka datangi. Di sini menunjukkan ya, kalau orang yang seperti ini yang sangat pantas untuk mendapatkan rukhsah, tetap diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendatangi salat berjamaah, dari sisi perintah ini tidak mungkin untuk salat berjamaah hukumnya hanya sekedar sunnah. Belum lagi ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi salat berjamaah. Ya, tidak mungkin datang ancaman sekeras ini. Yang tentunya, ya, seandainya ancaman ini diwujudkan akan menghanguskan ya, harta mereka. Toh yang demikian diancam oleh Nabi SAW. Ya, tentu tidak mungkin ancaman yang demikian keras ini kemudian ya, dikatakan bahwa hukum sholat berjamaah hanya sekedar sunnah. Jadi ini terkait dengan hukumnya. Kemudian dengan ini menjadi jelas bahwa mereka yang meninggalkan perintah Nabi SAW untuk meluruskan saf terjatuh ke dalam dosa. Ya, bersamaan tentunya dari sisi sahnya salat, sah salat mereka. Tetapi mereka berdosa. Ya, sebagaimana pula mereka yang terkena kewajiban untuk salat berjamaah tetapi mereka meninggalkannya, ya, sah salat mereka. Tetapi di sisi yang lain berdosa dari sisi meninggalkan perintah untuk berjamaah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, ya, kitab sahihnya, beliau membuat bab, dan kita ketahui sebagaimana diterangkan para ulama bahwa tabwid Al-Imam Al-Bukhari, jadi pembuatan bab-bab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari merupakan fikih beliau terhadap hadis-hadis yang beliau bawakan di dalam kitab sahihnya. Ya, yang dari situ sekali lagi itulah tarjih ya, Al-Imam Al-Bukhari terkait dengan hukum yang dipetik dari hadis-hadis yang beliau bawakan di dalam kitab sahihnya. Beliau membawakan babun ismu man la yutimmus sufuf. Bab dosa seseorang yang tidak menyempurnakan saf-saf. Jadi dari bab ini ya, kita bisa menarik ya, kesimpulan bahwa Imam Al-Bukhari berpendapat tentang wajibnya tasyiyatus shufuf, dan ini tegas dari pernyataan beliau dosanya orang yang meninggalkan tasyiyatus shufuf. Ya, kemudian beliau membawakan setelahnya athar dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, di mana para tabi'in ya bertanya kepada Anas ibn Malik ya tentang perkara apa yang beliau ingkari dari mereka. Maka Anas menyatakan yakni ditinggalkannya oleh kalian meluruskan saf di dalam salat, ini yang aku ingkari. Kemudian dari situ dipetik bahwa pengingkaran Anas ibn Malik tentunya dengan apa yang beliau dapati dari pengajaran Nabi SAW ketika perkara ini ditinggalkan. Kemudian sahnya salat mereka dari sisi Anas ibn Malik ya, dengan fikih beliau terhadap apa yang beliau dengar dari Nabi SAW serta pengingkaran beliau terhadap para tabi'in dikarenakan mereka tidak meluruskan saf mereka. Ya, Anas tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi salat mereka. Dari sini menunjukkan bahwa salat mereka apa? Sah. Ya, tetapi mereka berdosa. Baik. Sedih paham insyaallah. Masalah berikutnya terkait perkara apa saja yang menjadi bagian dari tasfiyatus shufuf. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti beliau menyebutkan 7 poin yang merupakan bagian dari tasfiyatus shufuf. Ya, saya akan menyebutkan di sini secara ringkas karena beliau menyebutkan tentang permasalahan ini dari halaman 7 sampai 13. berapa halaman? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 7 halaman ya tentang permasalahan ini. Jadi 7 poin dengan ya, 7 halaman. Yang tentunya kalau kita bahas harfan di harfin, huruf demi huruf, ya tidak cukup untuk pertemuan. Saya akan menyebutkan poin-poinnya secara ringkas. Yang pertama, bagian dari penyempurnaan shaf adalah taswiyatul muhadzah. Ya. Yani meluruskan yang terkait dengan yani sejajarnya shaf itu. Yani ini terkait dengan dalam satu shaf. Ya. Yani meluruskan yang terkait masing-masing shaf ini sendiri, tidak satu shaf dengan kaitannya dengan shaf yang lain. Sekarang yang pertama terkait dengan meluruskan shaf, ya, taswiyatul muhadzah, yakni yang sejajar ke samping begitu. Yang menjadi i'tibar di sini, ya, beliau mengingatkan yang menjadi i'tibar penilaian dalam masalah meluruskan ini, yakni lurusnya al-mankib, ya, yakni bahu. Bahu ini bagian atas badan dengan al-qa'ad, jamaknya akub, yakni mata kaki, ya, lurusnya bahu dengan mata kaki, yakni dengan saudara-saudaranya yang di sebelah kanan dan kirinya. Dan jika diperhatikan apa yang digambarkan oleh Anas ibn Malik pada Sahih al-Bukhari ketika menggambarkan barisan atau shafnya para sahabat, mereka mengilsaq, yakni menyentuhkan, ya, mata kaki mereka dengan mata kaki saudaranya, ya, bahu mereka dengan bahu saudaranya. Baik. Ya, dari sini kita punya gambaran untuk bisa, ya, terwujud kesempurnaan shaf yang demikian, ya, maka semestinya seorang ketika membuka apa kedua kakinya itu tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit, ya, tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit. Diupayakan untuk kedua sisi dari bagian kakinya ini sejajar dengan lebar bahunya, ya, karena kalau terlalu mengkangkang, ya, artinya untuk kaki bersentuhan tetapi untuk bahu tidak. Ya, demikian juga kalau terlalu sempit ketika membuka kakinya, ya, maka bahu bisa bersentuhan tetapi kedua kaki, yakni mata kaki, tidak bisa bersentuhan. Kenapa saya menyebutkan di sini, ya, bahwa yang menjadi i'tibar di sini penilaian ini adalah mata kaki, ya, karena secara nas demikian yang digambarkan oleh Anas bin Malik. Kemudian dari sisi tinjauan nazari, ya, bahwa apa istilahnya, as dari tubuh kita kalau dilihat dari samping, yang menjadikan dengan perbedaan tinggi badan, ya, kita kan berbeda-beda tinggi badannya, atau yang dewasa semua enggak ada yang setara, beda kalau tentara kan dipilihnya. Nah, itu yang menjadi titik tengah kalau dilihat dari samping adalah ini bahu, ya, sampai kemudian ke mata kaki, ya, bahu ke mata kaki ini asnya, ya, kalau perut bisa beda-beda, ya, gitu. Baik. Adapun kalau tumit ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan, ya, kenapa? Karena panjang mata kaki kita, panjang telapak kaki kita berbeda-beda, ya. Kemudian demikian juga dari mata kaki ke tumit pun berbeda-beda. Yang kecil tentunya lebih pendek, yang telapak kakinya besar lebih panjang. Adapun mata kaki sama-sama. Ini jadi terkait dengan per shaf-nya ini diupayakan untuk di situ menyentuh, menempel antara bahu dengan bahu dan mata kaki dengan mata kaki. Dan suatu musibah yang ya banyak terjadi di masjid-masjid kaum muslimin, yakni ya kaum muslimin walaupun di masjid sudah ada karpet, bahkan karpetnya tebal-tebal, mereka membawa sajadah sendiri-sendiri. Ya, sudah sajadahnya itu lebar-lebar, banyak hiasannya, terkadang di situ ada apa? Kompasnya ya, seperti itu. Sehingga banyak ya godaan untuk bisa khusyuk itu banyak. Kalau sebagian mereka mengatakan, oh saya enggak terganggu kok kekhusyuan saya, itu karena memang tidak ada kekhusyuannya, jadi enggak ada yang terganggu. Ya. Nah sehingga dengan lebarnya sajadah ini kan orang risih, ya mau menginjak sajadah nanti dibilangin enggak sopan, ya enggak, akhirnya rusak softnya, ya sehingga ini menjadi sebab terjadinya furujat, yang celah-celah, yang sebagaimana ya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, celah-celah inilah yang akan dimasuki oleh syaitan. Ya, yang syaitan tentunya tidak akan membiarkan kaum muslimin untuk bisa khusyuk di dalam ibadah mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang hatta dalam kondisi ibadah seperti itu, dia tidak lepas dari gangguan syaitan. Kemudian yang kedua adalah at-tarasu bis-saf. Ya, yakni merapatkan safnya. Saya merapatkan saf. Ini dengan tadi gambarannya ya, menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Kemudian yang ketiga, ikmalul awwal fal awwal. Jadi menyempurnakan saf yang lebih awal, kemudian yang berikutnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Jabir bin Samurah, beliau menyatakan, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbihim?" Tidakkah kalian yakni mau membuat saf, saf kalian sebagaimana saf-saf para malaikat di sisi Rabb mereka? Kata para sahabat, "Wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya para malaikat itu berbaris-baris di sisi Rabb mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yatimuna as-sufufa al-mutaqaddimah wa yatarasawna fis-saff." Mereka para malaikat menyempurnakan saf-saf yang lebih depan, dan mereka merapatkan antar sesama mereka di dalam saf tersebut. Ini yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana saf para malaikat, yang Nabi menghasung para sahabatnya untuk mereka juga membuat saf seperti saf para malaikat. Kemudian diingatkan oleh Syekh Utsaimin dalam masalah yakni merapatkan ini, dibedakan antara merapatkan dengan berdesak-desakan. Ya, sehingga orang sampai kesulitan dalam sholatnya, mestinya wajar ketika menyentuh ini sampai akhirnya bahunya agak ke depan begini. Kenapa? Karena saking sempitnya. Maka dihindarinya seperti ini karena ini termasuk di antara yang merusak kehusyuan sholat. Ya. Jadi sewajarnya ketika menyentuhkan bahu dengan bahu sehingga tidak terlalu sempit, yang menjadikan akhirnya mau melakukan gerakan sholat sampai kepada sujud dalam keadaan sulit, maka yang seperti ini tidak dibimbingkan di dalam syariat. Kemudian pada hadis Anas, baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atimus saf al-awwal." Sempurnakan oleh kalian saf yang pertama. "Tsumma alladhi yalihi." Kemudian saf yang mengikutinya, yang kedua. Demikian selanjutnya. "Fa in kana naqsun." Jika ya mau tidak mau ya, terjadi kekurangan, fal yakun fis saffil muakhir, maka jadikan yang kurang itu pada saf yang terakhir atau saf yang paling belakang. Ya, jadikan ya, jika terjadi kekurangan itu pada saf yang paling belakang. Ini penting sekali lagi untuk kita betul-betul memperhatikan. Jika saf yang di depan masih ada kemungkinan untuk diisi dan tidak menjadikan sampai berjejal seperti itu, maka disempurnakan, diisi, kemudian baru setelahnya saf belakang. Termasuk di dalamnya, ya, jika yang ada anak-anak, ya, selagi mereka sudah masuk usia tamyiz, masukkan ke dalam saf. Dan tidak boleh jika mereka sudah mendapatkan saf kemudian dipindahkan ke belakang. Ya, mereka yang sudah tamyiz sah bagi mereka untuk masuk di dalam saf. Adapun ya, yang belum, maka ditempuh upaya apakah mereka diletakkan di depan orang tuanya, ya, jika memungkinkan mereka tenang di masjid, atau di posisi yang lain tidak masuk di dalam saf. Kembali di sini, bagaimana dengan posisi kaki yang ujungnya kaki tidak mengarah ke kiblat, yang kanan mengarah miring ke kanan, yang kiri ke kiri, jadi seperti barisan pramuka seperti itu, ya. Ya, yang benar jari, ya, jari-jari kaki ini mengarah ke arah kiblat, sehingga ini yang memungkinkan untuk bisa bersentuhannya tumit, bisa bersentuhannya mata kaki dengan mata kaki, ya. Dan ini saya kira diupayakan, dan ini bagian dari kesempurnaan saf salat. Ini juga ya yang ditekankan oleh Syekh Al-Albani pada sekian banyak kesempatan. Ini untuk bagaimana bisa betul-betul bersentuhan mata kaki dengan mata kaki dan bahu dengan bahu. Kemudian berikutnya yang keempat, at-taqarub fima bainaha. Yani diupayakan saf antara yang satu dengan yang lainnya itu berdekatan, tidak saling berjauhan. Demikian juga antara saf yang pertama dengan imam. Kadarnya, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan, yakni kadar yang bisa mereka jamaah itu sujud, ya, tidak nabrak depannya, ditambah sedikit sisa. Ya, karena mungkin saja misalnya ada yang posturnya lebih tinggi dibandingkan keumumannya. Jadi kadar yang bisa sujud dengan sempurna kemudian ditambah sedikit. Ya, hal yang yakni sebagai toleran untuk bisa lebih leluasa. Kemudian beliau mengingatkan di sebagian masjid, kata Syekh Al-Utsaimin, ya, ada yang yakni jarak antara imam dengan saf pertama itu sampai bisa dibuat satu saf. Ya. Karena mungkin ini karena ada sebagian masjid yang misalnya ada mihrab, ya. Mihrabnya besar, kemudian diletakkan ya tempat imamnya itu di tengah. Ya, kemudian baru setelah itu saf pertama. Ya. Dan ini tentu menyelisihi apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tasfiyah ini. Jadi jarak antara satu saf dengan yang lainnya juga tidak boleh terlalu jauh. Mencukupkan untuk sujud, disisakan sedikit. Kemudian yang kelima, ayyadnul insan minal imam. Jadi upayakan bahwa seorang berusaha untuk mendekat ke posisi imam. Ini bagian dari kesempurnaan saf, ya. Mendekat ke posisi imam. Yang tentunya ini mengambil posisi di tengah dari saf itu. Kemudian yang keenam, tafdilul yamin alal yasar. Mendahulukan atau mengutamakan bagian sebelah kanan dibandingkan sebelah kirinya. Tapi Syekh Ibn Uthaymin memberikan catatan, ini ketika shaf tersebut seimbang. Ya. Seimbang. Misalnya di barisan yang akan dia masuki ada 3 orang. Ya, yang pertama persis lurus imam, yang kedua sebelah kanan, yang ketiga sebelah kirinya. Maka pada posisi semisal ini dia memilih yang mana? Yang sebelah kanan. Ini pada posisi seimbang, tidak secara mutlak. Ya, jangan sampai dipahami secara salah. Kemudian akhirnya menyempurnakan kanan dalam keadaan kiri kosong. Ini tidak seperti itu. Lain dengan menyempurnakan shaf awal. Ya, kemudian baru setelahnya shaf yang belakangnya. Jadi kalau berimbang, ya, maka dahulukan yang kanan. Jika ternyata yang kiri lebih sedikit, maka yang harus diisi yang kiri. Ini. Baik, ini yang berikutnya yang keenam. Ya. Terkadang hal yang terjadi, apalagi kalau ada permasalahan-permasalahan pribadi, wah ini sudah sebelah kanan, akhirnya yang ini ambil sebelah kiri. Ya, pokoknya bagaimana tidak ketemu. Ya, termasuk ya salah satu upaya untuk kita bisa hidup rukun, ya yang semisal itu harus permasalahan-permasalahan pribadi dan ibadah yang semisal disingkirkan. Ya. Ini. Kemudian yang ketujuhnya terkait dengan kalau di sana ada wanita yang ikut sholat berjamaah, maka antufrodan nisa wahdahunna khalfa saffir rijal, agar para wanita itu mereka sesama mereka disendirikan di belakang saf para lelaki. Ya, telah sahih dalam hal ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, ya wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Bahasa baik-baik saf bagi para lelaki adalah yang paling depan, yang paling jelek yang paling belakang, yang paling dekat dengan perempuan. Ya, sebaliknya bagi para wanita yang terbaik bagi mereka safnya ketika salat berjamaah bersama kaum muslimin adalah yang paling akhir, yang paling jeleknya yang paling depannya. Ini bimbingan Nabi. Sangat disayangkan pula, ya, yang seperti ini banyak diselisih oleh kaum muslimin. Sebagian di antara masjid-masjid dibelah, yang kanan untuk laki-laki, yang kiri untuk perempuan, sehingga akhirnya di tengah apa? Kosong. Ya, kita tahu bagaimana ketika ada celah di situ, yang bermain siapa? Syaitan. Apalagi ini sebelahannya laki-laki dengan perempuan. Ya, sehingga syaitan dengan sangat leluasa mengganggu mereka orang-orang yang sholat tersebut. Ya, ini di antara kejelekan tentunya ketika sunnah diselisihi. Ya, sebagian beralasan loh, para wanita kan juga ingin dapat keutamaan shaf pertama. Ya. Ya, karena tidak mau baca hadis, ya. Padahal Nabi menegaskan sebaik-baik shaf bagi para wanita yang paling belakangnya, paling jauh dari para laki. Ya. Mestinya kalau menyatakan diri sebagai ahlus sunnah, ya harus belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga mengerti bagaimana bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini 7 perkara yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dalam permasalahan menyempurnakan atau merapikan shaf. Pertanyaan, apa hukum pergi ke salon untuk mempercantik diri? Baik, bimbingan dari para ulama kita yang saya ketahui dari fatwa mereka, fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah, juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, larangan bagi mereka, yakni para wanita, untuk mendatangi salon-salon kecantikan atau kegantengan, salon kecantikan. Kenapa? Dikarenakan ada sekian sisi mafsadah. Yang pertama yang diingatkan Syekh Ibnu Utsaimin bahwa mereka, ya, melakukan yakni ya perias itu, melakukan yakni aktivitas yang sedikit tetapi meraup harta yang demikian besar. Karena ya ini bagian dari israf tentunya, pemborosan. Kemudian dari sisi adanya sisi tidak amanah ya, terkait dengan mereka, karena tidak menutup kemungkinan seorang misalnya minta ditata rambutnya, dirawat rambutnya ya, kemudian diperlakukan padanya perkara-perkara yang menyelisih syar'i ya, termasuk ya bermain-main dengan masalah rambut. Dan ingat, termasuk di antara thariqah para tukang sihir itu kan mempermainkan bagian dari tubuh, termasuk idamnya apa? Rambut. Tidak menutup kemungkinan ini yang seperti ini ya. Kemudian efek yang berbahaya dari sebagian bahan-bahan kecantikan itu sendiri ya, yang Allah alam sejauh ini seakan ada fenomena itu sebagai suatu hal yang harus setiap masa tertentu itu dipoles kembali ya, diamplas kembali biar halus begitu ya, kalau tidak nanti akan berefek terhadap keadaan kulit, kulit wajah misalnya bisa kemudian munculkan yang disebutkan Syekh Ibnu Baz, yakni warna hitam di wajah akibat bahan-bahan tadi ya. Ini terkait dengan efek dari beberapa perkara yang dilakukan dengan mendatangi salon-salon itu. Kemudian termasuk juga yang dibimbingkan, yakni ketika ada pertanyaan kepada Syekh Ibnu Baz bahwa dia membuka salon ya, di mana pasiennya wanita semua, bahkan ya berhijab semua ya, saya membimbingkan untuk tidak membuka pintu ini. Kenapa? Karena efeknya akan semakin merebak ya. Oleh karena itu di sini yakni kedalaman fikih para ulama ya, sebagaimana kita ketahui bahwa mungkin di antara mereka beralasan, dan saya kan berhias untuk suami saya, bukan untuk dipertontonkan kepada orang ya, tetapi ketika pintu ini menjadi celah pada kejelekan yang berikutnya ya, maka mereka membimbingkan untuk tidak membuka peluang ini. Disuruh untuk kalau yang butuh ya bekerja menambah penghasilan, cari pekerjaan yang lain. Ya, ingat gambarannya di situ ya, bahwa dia sendiri orang yang bertanya ini memakai cadar, kemudian pasiennya perempuan, tidak ada ya anggotanya laki-laki. Ya. Kemudian mereka yang datang juga berkerudung, ya tidak memamerkan perhiasan mereka. Ternyata yang demikian pun ya dibimbingkan untuk yakni beralih profesi. Kemudian pertanyaan kedua, apa hukum merias pengantin sebagaimana fenomena yang merebak saat ini? Baik, merias pengantin ya, sampai pada tingkatan harus mendatangi salon atau mendatangkan, bisa dibedakan ya, mendatangi dengan mendatangkan ya. Kalau mendatangi artinya salonnya yang diam, petugasnya di tempatnya, pengantinnya yang mendatangi. Kalau mendatangkan, mereka yang suruh datang ke tempat resepsi itu ya. Ini termasuk di antara hal yang berlebihan. Baik, adanya ya asar-asar yang mungkin bisa dijadikan dalil oleh mereka, perlu untuk kita memahaminya juga. Apakah benar pemahamannya seperti itu? Ya, karena perkaranya bisa jadi ada sesuatu yang ittifaqi ya, kebetulan ya, dan apakah kadarnya juga sebagaimana pengkhususan adanya seorang yang memiliki profesi menjadi juru rias. Ya, hal yang demikian bukan sesuatu yang ma'ruf. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Baz ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau menyatakan, ya seorang wanita berhias yang sewajarnya. Ya, sebagaimana ketika dia berhias di rumah dia ya, yang sewajarnya. Tidak berlebihan, termasuk dalam hal ini, misal ya seorang pengantin yang ya memamerkan ya apa istilahnya, hiasannya tadi sampai pada tingkatan sebagian ada yang bertanya bagaimana kaitannya dengan membuka kerudung. Meskipun kita tahu bahwa seorang wanita boleh menampakkan ya rambutnya di hadapan wanita muslimah yang lainnya, tapi pada momen yang semisal ini ya tentu hal yang tidak semestinya akan karena akan membuka melebar pada perkara yang bisa jadi akan membuahkan kejelekan. Ya, termasuk dalam hal ini yang sampai kepada saya, yakni sebagian di antara banat kita, anak-anak perempuan kita ketika menyaksikan ya fulanah menikah, masya Allah hiasannya sampai seperti itu. Saya juga nanti mau seperti itu, enggak mau yang sederhana seperti itu. Ya, sampai pada tingkatan harus menyewa baju khusus untuk pernikahan. Dari mana yang seperti ini? Ya belum lagi hal-hal yang sangat dikhawatirkan akan semakin jauh, sehingga ya, kita tahu bagaimana kadar pemahaman ilmu juru rias. Dia tidak bisa membedakan mana ini riasan yang islami dan mana yang keluar dari batas Islam, termasuk di dalamnya menata rambut. Yang sangat dikhawatirkan jatuh ke dalam perbuatan menata rambut seperti tataan orang-orang kafir, dan ini terlarang. Ya. Sangat-sangat dikhawatirkan nanti termasuk di dalamnya, yang juga Syekh Al-Albani pada kitab Adabul Zifaf mengingatkan, yakni tasyabuh terhadap mereka para pengantin kafir. Ya, sampai kita tahu mungkin ada gaun yang biasanya putih, panjang buntutnya sampai berapa meter seperti itu. Jangan-jangan nanti bisa sampai seperti itu. Tidak menutup kemungkinan. Ya, tidak menutup kemungkinan ketika hal yang semisal ini dilonggarkan, ini akan sampai pada tingkat yang seperti itu. Oleh karena itu, wajar di dalam misalnya menghias seorang pengantin, syukur kalau misalnya dia bisa ya apa istilahnya menghias sendiri, karena hal yang harus diingat juga, pengantin itu berhias untuk siapa sih? Untuk para tamu undangan atau untuk suaminya? Saya tanya ini yang hadir. Ya, karena mungkin para bapak ini ya. Ya, atau yang jadi calon bapak atau calon suami. Ya. Berhiasnya mereka, para pengantin putri itu untuk siapa? Dapat? Ayo. Ya. Untuk suaminya, ya. Demikian yang diarahkan oleh para ulama dalam tulisan mereka juga untuk suaminya. Ya, bukan untuk tamu undangan itu, bukan. Saya diingat dari sini, sekali lagi diingat bahwa berhiasnya mereka itu untuk dilihat oleh suaminya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.